Susah ya.

jaga semua, tolong percaya. Selama dekat hampir masuk minta, hati sehancur mau ke salah siapa. Aduh mama ini paling sial lu, so jaga bye bye orang pun jodoh. So jaga bye bye, jaga bye bye, nyong yang pun hati, so jaga bye bye. Tapi di akhir baru putus sama nyesal, so jaga bye bye orang pun jodoh. So jaga bye bye, jaga bye bye, nyong yang pun hati, so jaga bye bye. Tapi di akhir baru putus sama nyesal, so jaga bye bye. Ko tra mau sa tapi ko datang. Samau ko tapi de yang ko sayang. Sayang temani pagi dan malam tapi sa diam. Karena sa bingung apa yang harus sa buat. Dengar ko pu komitmen jujur sa tra kuat. Percuma dengan cinta yang hanya tersirat. Jika hanya teman ko sujauh sa kenang. Sio sa sumo pergi. Ko tra mau sa tapi ko datang. Sa mau ko tapi de yang ko sayang. Sayang temani pagi dan malam tapi sa diam. Karena sa bingung apa yang harus sa buat. Dengar ko pu komitmen jujur sa tra kuat. Percuma dengan cinta yang hanya tersirat. Jika hanya teman ko sujauh sa kenang. Sio sa sumo pergi. Sekarang kau sudah baku bawa dia. Hey, cinta tu selang-seling, pun jarang-jarang tu baku sering. Sampai kau suka dia sa pusing. Hey, sa harus giting ting ting ting ting ting. Biar sa hilangkan stres. Mulut panipu kau perlu ikut tes. Les, sa suka kau tapi kau ke dia. Sa salah dan salah oh percuma. Hey. Kau tak mau sa, tapi kau datang. Sama uko tapi de yang ko sayang. Sayang temani pagi dan malam tapi sa diam. Karena sa bingung apa yang harus sa buat. Dengar ko pu komitmen jujur sa tra kuat. Percuma dengan cinta yang hanya tersirat. Jika hanya teman ko sujauh sa kenang. Sio sa sumo pergi. Hey, angin tara bawa tinggi-tinggi gunung tega. Ku sayang dia sapu semangat hilang sekejap. Dada dada dada dada. Hey, proses selesai sudah. Dah bisu-bisu sa tumpul. Ko tara bisa-bisa sarangkul. Hey, mungkin sayang kelebihan. Anggap ko spesial kasihan. Pusing, sa pusing, sa pusing. Dengan komitmen yang sudah kau bikin. Kasih dia cinta tak tinggal di samping. Basio sudah jadi satra mungkin. Eh, temani kau di saat sepi. Jadi kau pupu lengkap. Hati sayang ini satu curahan. Hati yang tak mungkin pernah terjadi. Kau tak mau saat tapi kau datang. Sama uko tapi dia yang kau sayang. Sayang temani pagi dan malam tapi sa diam. Karena sa bingung apa yang harus sa buat. Dengar ko pu komitmen jujur sa tra kuat. Percuma dengan cinta yang hanya tersirat. Jika hanya teman ko sujauh sa kenang. Sio sa sumo pergi. Kau datang sama uko tapi de yang kau sayang. Sayang temani pagi dan malam tapi sa diam. Karena sa bingung apa yang harus sa buat. Dengar kuku komitmen jujur sa tra kuat. Percuma dengan cinta yang hanya tersirat. Jika hanya teman kau sujud. berbeda. Masih jelas tetapi nona tutup mata. Berakhir juga ini begini semua fakta. Semuanya masalah datang silih berganti. Semoga kali ini lewati pengen terjadi. Cuma ini sayang kalian sampai nanti. Sabuan semua terjadi siap berlari. Sabuan sukena korang kia lagi. Lalu pagi sampai pagi sayang berlari. Namun juga mimpi kamu lari kau sukai sama sesama. Ku pergi dan dia bertahan juga sih. sia-sia. Tak kalah banyak dari dia, tak sudah pasrah. Oh, pergi dengan dia. Mulai hari ini sayang saja janji, satra ganggu kan dua. Januari ke Desember, Senin ke Minggu, saya tunggu-tunggu kabar dari kau yang saya tunggu. Satongkah dagu, sab dada ini sungguh, saya terakan ganggu, biar saya pamit lewat lagu. Saya kalah banyak dari dia, bukan soal kasih atau bahagia. Hanya saja saya sadar deh ada apanya, sedangkan saya ini hanya apa adanya. Subanyak kisah yang saya dengan potong dua suukir, sengaja telah mau ungkit biar telah bikin kau khawatir. Sepatah kata dalam syair, thanks kau su mampir. Tak usah kau pikir sayang bangsa sudah ke pinggir. Mulai hari ini saya janji sayang, saya takkan gagukan dua puh hubungan itu. Saya cuma pesan kau tolong kasih tahu sama dia, dia jaga kau, baku sayang, baku sayang. Tak sudah pasang, kau pergi dan dia. Bertahan juga sia-sia, tak kalah banyak dari dia. Tak sudah pasrah, kau pergi dan dia. Mulai hari ini sayang saja janji, satra ganggu kan sudah enak jadi lupakan saya ini. Kau bilang tong akhiri karena tercocok lagi. Memanglah batu sekali, terlalu cara mati. Bangke, bangke, bangke, pikir sana sudah saya terpake. Pamali sekali, sibuk kikoi, sewanti-wanti, langsung ke dalam hati. Semoga kampung baku cintaku selalu makmur. Di saat nasibnya berbalik, kan telang air liur. Pergi dengan dia, setutup ceria. Janji sumpah setia, semua sia-sia. Sak sudah pasrah, sekarang terserah. Kamu baku mesra, sasutara dan selera. Semua kisah tentang kedua sutarada. Kau pergi sudah satara akan ganggu kam dua. Saya sudah pasrah, kau pergi dengan dia. Bertahan juga sia-sia, saya kalah banyak dari dia. Saya sudah pasrah, kau pergi dengan dia. Mulai hari ini sayang saya janji, satra ganggu kan dua. Jangan bi- Let rasa kantong dua, tapi hati ini baby tak akan mendua. Cuma kau saja yang secinta, dalam dada setra akan berpaling untuk stay dan menghilang baby. Secinta karena ada kau yang buat saya nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan. Jauhkan saja dari keraguan, tiada yang sanggup memisahkan. Pegang saja janji dan percaya, hanya kau satu yang sapunya. Sapu hari su sempurna, saya akan jaga kau untuk selamanya. nafas malam dan pagi. Rambut tu merpati untuk lapangkan cinta, lapangkan hati. Bahkan belasih pun tak mampu kalahkan harapnya hari yang saya lewati. Yakin bisa kita selamat. Saya bosan merindu menunggu, harap kau tahu. Katakan siap dan sangat berjalan menuntun kau harap, sayang kau mau. Ini bukan lagu terakhir, terlalu banyak kata perlu tertafsir. Bahagia kau hadir, semoga berjalan sebagai takdir. Terlalu lama, aku sama. Pernah kau ragukan ku soal cinta. Bersamamu ku kan hapus semua derita. Ku hanya setuju tiap malam dan berdoa. Lafal namamu banyak jatuh di sajadah. Meski banyak yang datang tapi kau tak hilang. Percaya pada cinta yang ku beri. Ketika malam semakin larut, hembusan angin ku sehanyut dalam hati kecil ini. Ributan terus menuntut memaksa kisah ini hingga nanti maut. Tak semua yang putus.